Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita melanjutkan membaca syarah hadis yang ke-32. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis ini menetapkan nisab pada beberapa jenis harta yang terkena zakat. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan wa amma nisabun nuqudi min al-fiddah. Adapun nisab an-nuqud min al-fiddah, yakni mata uang yang terbuat dari fiddah, dari perak. Di mana pada hadis perkara ini disebutkan pada bagian yang kedua, yakni pada walaysa fi maduna khamsi awaq min al-wariqi sadaqah. Tidak ada pada wariq, yakni perak, yang jumlahnya kurang dari 5 awaq, 5 uqiyah sadaqah, yakni kewajiban untuk menzakati. Dari sini menunjukkan bahwa nisab pada perak adalah 5 uqiyah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wal uqiyatu, adapun uqiyah, 40 dirhaman. Ya, nilainya adalah 40 dirham. 40 dirham. Ini satu uqiyah. Ya, jadi kalau nisab untuk perak 5 uqiyah berarti 200 dirham. Ya, karena satu uqiyah 40 dirham. Jadi nisab untuk perak adalah 200 dirham. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, famata balagat indahu mi'atai dirhamin fafihi rubu'ul usyur. Maka kapan seorang memiliki perak yang mencapai jumlah 200 dirham, maka pada harta tersebut, harta perak ini, ya, terdapat kewajiban untuk menzakatinya rub'ul usyur, yakni 1/40 atau 2,5%-nya. Baik. Nah, nilai dari 200 dirham ini, ya, kalau ditakar dengan gram, ya, karena yang ma'ruf, ya, di masa kita adalah dengan gram, untuk perak ini sekitar 595 gram. Ya, 595 gram. Sehingga jika seorang memiliki perak seberat ini, 595 gram, maka dia berkewajiban, ya, untuk menzakatinya setelah dipiliki selama 1 tahun setelah melewati haul, ya, 1/40-nya atau 2,5%. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika ma tafarra'a 'anil naqdaini min 'urudit tijarah. Demikian pula yang tercabang dari an-naqdain. An-naqdain yang dimaksud adalah emas dan perak, karena ini yang dijadikan sebagai alat tukar di masa lalu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dinar, mata uang yang terbuat dari emas, dan dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Adapun terkait dengan nisab dari emas, yang masalah ini sebagai tambahan, yakni nisab untuk emas ada 85 gram. Adapun perak tadi sebagaimana telah disebutkan, yakni 595 gram. Kemudian di masa kita bisa dikatakan ya, alat tukar yang beredar tidak lagi menggunakan ini. Tapi menggunakan mata uang sebagaimana yang kita ketahui ya di Indonesia rupiah ya di Saudi real ya demikian pula di tempat yang lainnya beragam jenis mata uang. Yang jelas mata uang tadi dijadikan sebagai alat tukar, alat jual beli. Maka ya pada mata uang ini ya terkena ya kewajiban untuk dizakati oleh pemiliknya manakala ya mencapai nilai nisab dari emas ataupun dari perak. Baik, sebagian ulama ya berpendapat yang menjadi patokan dari uang-uang ini untuk dikeluarkan zakatnya adalah nisab emas. Yani jika uang itu mencapai nilai dari emas seberat 85 gram, berarti sudah mencapai nisab untuk dizakati. Kemudian pada pembahasan ini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyinggung tentang permasalahan urud at-tijarah, yakni barang-barang yang dimiliki untuk diperjualbelikan. Beliau menyatakan wa kadzalika ma tafara'a 'anil naqdaini min urud at-tijarah wa huwa kullu ma u'idda lil bai'i wasyira' li ajli al-maksabi war-ribhi. Nah, demikian pula yang tercabang dari emas dan perak, dari barang-barang perdagangan, barang-barang yang diperjualbelikan, yakni segala jenis dari harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan di ajli al-maksabi war-ribhi, untuk pekerjaan, perniagaan, dan mendapatkan keuntungan. Kata beliau, fayuqawwamu idha halal hawl biqimatin nuqud. Maka dinilai jika telah melewati hawl, melewati satu tahun, di barang-barang yang memang disiapkan untuk diperjualbelikan tersebut. Dengan qimah nilai dari an-nuqud. Yani emas ataupun perak tadi. Wa yukhraju anhu rub'ul usyur. Kemudian dikeluarkan ya sebagai zakatnya dari seluruh harta perdagangan tersebut rub'ul usyur. Yani 1/40. Baik, terkait dengan permasalahan zakat urud at-tijarah, mungkin sebagian ulama ada yang menyatakan sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah bahwa ini ada permasalahan ijma, ya sepakat para ulama tentang adanya ijma ya wajibnya zakat pada urud at-tijarah. Namun hakikat perkaranya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Tamamul Minnah, beliau menyebutkan dari kitab Al-Amwal yang merupakan salah satu karya Al-Imam Abu Ubaid. Beliau menyebutkan bahasanya sebagian dari ahli fikih, sebagian dari fuqaha menyebutkan tentang rasanya tidak ada pada urud at-tijarah ini, ya, zakat sebagaimana beliau Al-Imam Al-Albani menyebutkan bahwa bisa jadi yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Ubaid ini dari kalangan fuqaha yang masyhur yang ada ketika itu adalah Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Di mana Ibrahim As-Sa'id beliau mengatakan su'ila Atha, di mana Atha Al-Imam Atha telah ditanya, tajirun lahu malun katsir fi asnafi fi asnafin syatta. حضر زكاته أعليه أن يقوم متاعه على النحو ما يعلم أنه ثمنه أنه ثمنه فيخرج زكاته. Ada seorang pedagang yang dia memiliki harta yang banyak dari beragam jenis harta-harta perdagangan. Kemudian, ya. Hadara zakata, ya, telah hadir waktu untuk menzakati. Ini sudah dimiliki barang-barang tadi selama satu tahun. Apakah wajib baginya untuk menilai barang-barang tersebut dengan harganya yang dia ketahui? Ya, seluruhnya dinilai, kemudian dia mengeluarkan zakatnya. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Qala, maka dijawab oleh beliau rahimahullah, la, tidak. Ini tidak ada wajiban untuk dia menzakatinya. Walakin ma kana min zahabin aw fiddah akhraja minhu zakatahu. Akan tapi jika barang dagangan itu, ya, berupa emas ataupun perak, maka wajib untuk dia mengeluarkan zakatnya. Ya. Wajib untuk dia mengeluarkan zakatnya. Ini kalau barang dagangannya berupa emas dan perak. Kemudian kata beliau, wa makana min bai'in ukhrija minhu idza ba'ahu. Adapun kalau, ya, di luar dari itu, ini barang yang dia perjualbelikan, maka dia mengeluarkan sedekahnya ketika dia menjualnya dalam bentuk sedekah, ya, sedekah tatawu, ya, tanpa pembatasan tertentu. Tayib, ini yang dinukil, ya, dari Atha, kalam Atha ibn Abi Rabah. Kemudian dengan dasar inilah pula, ya, para ulama, ya, semisal Al-Imam As-Sanani, kemudian Al-Imam As-Syaukani, demikian pula Al-Imam Siddiq Hasan Khan, kemudian dari kalangan mutaakhirin, ya, Al-Imam Al-Albani, demikian juga Al-Imam Uqbil Al-Wadi'i, ya, mereka berpendapat bahwa tidak ada pada urud at-tijarah zakat, ya, dalam artian di sana ada penetapan nisabnya demikian, ya, dan seberapanya yang dikeluarkan ini tidak ada, dikarenakan tidak ada, ya, dalil dari Al-Quranul Karim, tidak pula dari sunnah yang sahihah yang menunjukkan wajibnya untuk dikeluarkan zakat pada urud at-tijarah. Adapun asar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm, di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan laisa fil urudi zakatun illa ma kana littijarah, bahwa tidak ada pada barang-barang itu, ya tidak ada pada barang-barang al-urud yakni zakat, kecuali yang barang-barang itu memang dimiliki untuk diperjualbelikan. Ya, semisal tanah ataupun rumah ataupun yang sifatnya disewa, ya. Ini ya padanya ada zakat. Ya, ini pada asar Ibnu Umar. Dan asar ini sahih. Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan wa ma'a kaunihi mauqufan ghairu marfu'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu laysa fihi bayanu nisabi zakatiha wala ma yajibu ikhrajuhu minha fayumkinu hamluhu ala zakatin mutlaqah ghairu muqayyadatin bizamanin aw kamiyah wa innama bima tatayyaba atau bima tatibu bihi nafsu sahibiha. Bersamaan ini adalah asar yang sifatnya mauquf, yakni berhenti pada sahabat, tidak marfu, tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada asar ini tidak ada penyebutan tentang nisabnya, ya, tidak pula apa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga ya, asar ini dibawa kepada sedekah yang sifatnya mutlak, ya, zakat yang sifatnya mutlak, yakni sedekah tanpa dibatasi dengan waktu tertentu, demikian pula tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu, ya, akan tetapi bima tatibu bihi nafsu sahibiha, sesuai dengan yang rela atau kerelaan dari pemilik harta tersebut. Tabliyah fayadkhulu hina idzin fi umumin nususi al-amirati bil infaq. Sehingga dari sini ya asal ini masuk dalam cakupan keumuman nas yang memerintahkan untuk berinfak. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini di dalam mendudukan asar dari Abdullah ibn Umar tersebut, sebagaimana yang beliau, yakni Ali Al-Albani, sebutkan dalam kitab beliau Tamamul Minnah pada halaman 364. Ala kulli hal, dalam hal ini ya, terjadi perbedaan pendapat, bukan adanya ijma tentang adanya zakat pada barang-barang perdagangan. Dan kita mengetahui bahwa asal dari harta seorang muslim haram untuk diambil, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yahillu malu mri'in muslim illa bitibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim yakni untuk diambil kecuali dari kerelaan jiwanya. Ya, demikian pula dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum ya, haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, ini adalah perkara yang haram, ya, terhormat, mulia, tidak boleh, ya, dijatuhkan harta, tidak boleh diambil, ya, ini hukum asalnya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan wala budda fi jami'iha min tamamil hawli illa al-hubub was-simar. suatu keharusan, kemestian pada seluruh jenis harta-harta zakawiyah, harta-harta yang terkena kewajiban untuk dizakati, baik emas, perak, ataupun uang, ataupun ternak, ya. Harus terpenuhi al-haul, ini kepemilikan sempurna selama 1 tahun, hitungan hijriyah. Illa al-hubub was-simar, ya, kecuali pada biji-bijian dan buah-buahan. Ya, sebenarnya sudah kita pelajari, ya, ini yang menjadi makanan pokok. Ya, baik itu gandum, ya, bur, ya, emas, ya, gandum, bur, demikian pula padi. Atau apa saja yang menjadi makanan pokok di suatu masyarakat. Demikian pula as-simar, ya, buah-buahan, yakni korma dan anggur yang menjadi zabib, yang sudah menjadi zabib, menjadi kismis. Fa innaha tukhraju zakatuha waqta al-hasadi wal juzad. Maka zakatnya dikeluarkan waqta al-hasad, yakni ketika waktu panennya, atau ya setelah biji-biji atau buah-buahan ini siap disimpan, ya sudah dibersihkan. Dalilnya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikan haknya, ini apa yang wajib untuk dikeluarkan dari zakatnya, yawma hasadih, pada hari panennya, pada masa-masa panennya. Baik. Ini terkait dengan biji-biji atau buah-buahan. Jadi kapan, ya, biji-biji atau buah-buahan yang dipanen, maka ini masanya untuk menzakatinya. Jadi kalau dalam setahun hanya 1 kali, maka 1 kali menzakatinya. Kalau setahun 3 kali, maka 3 kali menzakatinya daripada masa panennya. Kata beliau selanjutnya, fahadihi asnaful amwal allati tajibu fiha az-zakah. Maka inilah, ya, harta-harta yang wajib padanya untuk dizakati. Kemudian beliau menyatakan, wa amma masrifuha, adapun penyalurannya, falil asnafi tsamaniyati al-madhkurin fi qawlihi ta'ala, maka penyalurannya untuk 8 golongan manusia yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya as-sadaqat, sedekah-sedekah itu, yakni zakat-zakat itu adalah yang diberikan untuk fuqara dan masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian berikutnya golongan yang ketiga, al-amilin 'alaiha. Orang-orang yang menjadi amil atas zakat tersebut. Ya, baik petugas yang menarik zakatnya ataupun yang mencatatnya ataupun yang menjaganya, demikian pula yang membagikannya, mereka masuk dalam cakupan amil. Dan selagi kedudukannya sebagai amil, maka meskipun seseorang tadi orang yang kaya, dengan kedudukannya sebagai amil, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dan pembahasan ini sekali lagi pada zakat al-amwal, bukan pada zakat fitr. Baik. Jadi mereka, orang-orang yang bertugas ini sebagai amil ini berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Dengan kedudukannya sebagai amil, bukan ditinjau dari sisi kaya atau miskinnya. Adapun yang sebelumnya, golongan fuqara dan masakin, karena keadaan mereka yang butuh untuk diberikan harta dari zakat. Kemudian, wal mu'allafati qulubuhum. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang dalam kondisi dilembutkan hati mereka. Yang masuk dalam cakupan ini orang-orang yang baru masuk Islam. Butuh untuk dikuatkan keimanan, keislamannya dengan diberikan harta zakat. Di mana ini maslahatnya untuk orang yang diberi tadi, yang baru masuk Islam. Masuk juga dalam cakupan al-mu'allafati qulubuhum, sebagaimana keterangan para ulama. Yani, orang-orang kafir yang punya posisi penting di tengah kaumnya, yang ucapannya didengar oleh kaumnya, ya, ketika dikhawatirkan dari kejelekannya, maka dibolehkan oleh syariat untuk diberikan pada orang yang posisinya seperti ini, yang bisa melembutkan hatinya sehingga tidak memerintahkan ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kaum muslimin. Jadi, orang kafir yang pada posisi kedudukan seperti ini. Bukan secara umum orang-orang kafir boleh diberi harta zakat. Tidak. Ya. Jenis ini diberikan harta untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bukan untuk kemaslahatan si orang yang diberi. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ini orang yang baru masuk Islam. Kemudian, berikutnya, wafir riqab. Ini orang-orang yang dalam status sebagai hamba sahaya. Ya, sebagai hamba sahaya. Masuk dalam cakupan ini, yakni mereka budak mukatab, yakni yang berupaya untuk membeli dirinya sehingga bisa menjadi orang yang merdeka. Maka ini sangat memiliki ini kepentingan untuk dibantu dengan harta zakat tersebut sehingga bisa menjadi orang yang merdeka lepas dari status sebagai hamba sahaya. Kemudian wal gharimin, yakni orang-orang yang dalam keadaan dililit utang. Ya. Orang-orang yang dalam keadaan dililit utang. Baik utang ini terkait dengan kepentingan pribadinya atau kepentingan ya orang lain, sebagai contoh misalnya seseorang yang menjadi pendamai ya dari pihak-pihak muslimin yang berselisih, di mana dia mendamaikan dengan mengharuskan dia mengeluarkan dana untuk terwujudnya perdamaian itu ya, dalam kondisi dia tidak memiliki harta sendiri, maka demi untuk tertahannya ya darah kaum muslimin dari tertumpah ya, dia mengupayakan untuk mendamaikan dengan mengeluarkan harta yang diberikan kepada pihak-pihak yang berselisih. Sehingga utang yang dia tanggung untuk pendamaian tersebut bisa dibayar dari harta zakat ini. Nah, terkait dengan dua golongan ini, ar-riqab, al-gharimin, maka harta zakat yang diberikannya ini ya, tidak harus diberikan kepada mereka, tapi bisa diberikan langsung ya kepada pihak yang mereka memiliki tanggungan utang ataupun jika status sebagai budak yang berupaya untuk membayar dirinya, maka dibayarkan kepada tuannya yang melakukan ikatan perjanjian pembebasan tersebut. Karena pada dasarnya, harta zakat tadi bukan untuk dimanfaatkan oleh dua golongan ini, tetapi untuk menutup apa yang menjadi tanggungannya. Kemudian, berikutnya, wafi sabilillah. Yang berikutnya adalah golongan orang-orang yang berjuang ya, di jalan Allah, baik dalam hal ini. Mereka para tentara, ya. Demikian pula, mereka yang berjuang dengan ilmu mereka dari para thullabul ilm, maka mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat untuk ya, kepentingan jihad mereka. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, jihad dengan ilmu ini afdol dibandingkan jihad dengan senjata, dikarenakan orang-orang yang bisa berjihad dengan ilmu, orang-orang khusus, berbeda dengan jihad dengan senjata, yang untuk bisa berjihad dengannya tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak sebagaimana jihad dengan ilmu. Kemudian berikutnya, wabnis sabil, yakni orang-orang yang musafir, yang kehabisan perbekalan, maka mereka berhak untuk dibantu dari zakat fitri untuk bisa sampai kepada tujuan mereka. Ini 8 golongan manusia yang berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Ya, dan dari 8 golongan ini menunjukkan tidak ada di sana penyaluran zakat untuk fasilitas-fasilitas yang sifatnya fisik, bangunan, baik itu masjid ataupun madrasah ataupun yang lainnya. Sehingga tidak boleh zakat mal untuk diarahkan pada fasilitas-fasilitas tadi. Walaupun itu untuk kepentingan agama, tetapi bukan bagian dari masarif az-zakah. Karena kalau kita perhatikan di sini semuanya adalah orang, ya. Tidak ada di situ berupa benda yang diarahkan padanya zakat. Kemudian fariidhatan minallah, di mana ini ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap kaum muslimin. Ya, wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, ya, pada seluruh ketetapan dan keputusannya, baik yang sifatnya syar'i maupun qadari. Ini akhir dari syarah hadis ke-32. Wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.